sudah kita lakukan muraja'ah pula. Setelahnya adalah surat Al-Insyiqaq, juga sudah kita selesaikan. Alaysa kadzalik, Al-Insyiqaq, sudahkah kita lakukan muraja'ah? Naam. Sudah 4 surat. At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq. Maka saat ini giliran surat Al-Buruj. Naam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. Allah jalla wa 'ala bersumpah, salah satu dari makhluknya yang besar, as-samaa', demi langit, kata Allah. Naam. Allah berkehendak untuk bersumpah sesuai dengan apa yang Allah Jalla inginkan. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan makhluknya. Naam. Tujuannya adalah untuk membesarkan, menunjukkan kepada hambanya bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Jalla wa'ala yang memiliki keistimewaan. Salah satunya adalah as-sama'. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit, kata Allah. Dzat al-buruj. Yang memiliki al-buruj, gugusan bintang. Naam. Langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Maka jadilah Al-Buruj nama surat ini. Terambil dari salah satu kata pada ayat yang pertama. Was-samaa'i dzaatil buruj. Wal-yaumil maw'ud. Dan Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan hari, al-yaum, wal-yaumi, dan demi hari, kata Allah. Maksudnya bukan hari biasa, tapi adalah hari yang besar. Yang dimaksudkan adalah yaumul qiyamah. Demi hari, di hari itu, kata Allah, al-maw'ud. Al-maw'ud adalah yang dijanjikan secara arti. Wal-yaumil maw'ud. Dan di hari yang telah dijanjikan, kata Allah. Telah disebutkan penafsirannya. Wa syahidin wa mashhud. Dan demi yang menyaksikan. Syahid, dari kata syahada, yushahidu, naam. Maka syahid adalah fa'ilnya, sebagai pelaku yang menyaksikan. Wa syahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan, wa mashhud, dan yang disaksikan. Wa syahidin wa mashhud. Yang menyaksikan dan yang disaksikan. Was-samaa'i dzaatil buruj. Wal-yaumil maw'ud. Wa syahidin wa syahidiw wa mashhud. Setelah Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan 3 perkara tadi. Nah, maka Allah sebutkan berikutnya, Qutila ashabul ukhdud. Nah, Qutila adalah kata dalam bentuk pasif. Asalnya adalah qatala, membunuh. Qutila, yang dibunuh. 6. Dibunuh maksudnya adalah dibinasakan, dibinasakan. Qutila ashabul ukhdud, siapa yang dibinasakan? Yakni ashabul ukhdud. 6. Kaum yang melakukan atau yang membuat parit. Al-ukhdud adalah yang membuat parit. Dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala. An-nari dhatil waqud, yang berapi. An-nar dhatil waqud. Dhat maknanya adalah mempunyai. Sebagaimana yang kita sudah perhatikan pada ayat yang pertama, wassamai dzatil buruj. Dzat maknanya adalah yang memiliki, yang mempunyai. Al-waqud. 6. Al-waqud dimaknakan adalah kayu bakar. An-nari dzatil waqud, yang berapi, yang memiliki, yang mempunyai kayu bakar. 6. Idhum alaiha ku'ud. Id, yang mana ketika itu, hum, mereka, alaiha, berada di atasnya, ku'ud, dalam keadaan duduk. 6. Dinyalakanlah api dengan kayu bakar tadi, mereka berada di atasnya atau di sampingnya dalam kondisi duduk. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum, dan mereka, ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka perbuat, bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, syuhud, mereka menyaksikan. Yakni ashabul ukhdud. 6. Al-kuffar yang membuat parit tadi, yang kemudian di parit tadi diletakkan kayu bakar, dinyalakan api, mereka duduk di sampingnya sambil menyaksikan keberadaan al-mu'minin, orang-orang yang beriman tadi, disiksa di dalamnya. 6. Dalam kondisi mereka ku'ud, duduk. 6. Menunjukkan kebengisan perbuatan mereka. 6. Tidak ada sedikit pun rasa iba atau kasihan. Bahkan justru mereka sudah siapkan itu semua dalam rangka untuk menyaksikan kaum mukminin merasakan dari panasnya api. Wama naqamu minhum, dan tidaklah naqamu mereka menyiksa, minhum di antara mereka, tidaklah mereka maksudnya ashabul ukhdud menyiksa orang-orang yang beriman, illa ayyuminu billah, melainkan karena mereka beriman. Ayyuminu billah, karena mereka beriman kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji. Maka taulah jawaban kita, mengapa mereka ashabul ukhdud menyiksa orang-orang yang beriman. Kenapa? Illa ayyuminu billah, disebabkan karena mereka mempertahankan keimanan, ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada puncaknya, tidak bergeser pun sedikit pun keimanan orang-orang yang beriman, walaupun didatangkan dengan siksaan panasnya api, menunjukkan ketegaran, kekokohan mereka. 6. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Kira-kira kalau dibacakan ayat-ayat yang sudah kita bahas dalam sholat ataupun di luarnya, kita bisakah untuk mengingat apa-apa yang sudah kita pelajari? 6. Itu maksudnya kita bahas kemudian sampai murojaah semuanya tadi ketika ayat itu dibaca. Misalkan dalam sholat imam membaca surat ini, surat itu, apa yang dibaca dari awal ayat sampai akhir ayat, langsung perhatian kita ke sana. Dan kemudian kita faham arti kata demi kata, ayat demi ayat. Sehingga kita terbawa, terkesima, menyimak apa yang dibaca. 6. Itu yang kita inginkan, mengetahui makna demi makna kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Bisa insyaAllah diupayakan. 6. Ketika kita salat, dibaca suatu surat, maka upayakan kita mengerti. 6. Tadi yang dibaca surat itu, surat tadi sudah pernah dibahas. 6. Tapi ada beberapa ayat yang belum saya pahami. Maka buka lagi di rumah. 6. Apa ayat tadi yang dibaca maknanya? Saya terlewati, belum ngerti. Sebagian sudah, sebagian belum. Nah, coba lihat. Begitu nanti sholat lagi, kemudian dibaca surat yang lain. Sebagian besar mengerti, sebagian kecilnya masih ada yang belum paham. Maka lihat di ayat mana tadi yang belum paham. Nah, itu terus begitu. Kita latih seperti itu, sehingga suatu saat kita sholat, dibaca ayat itu terulang kembali, kita sudah mengerti secara sempurna. 6. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi adalah kata sambung yang maknanya dimaknai dengan yang. Lahu, baginya atau miliknya. 6. Nya di situ adalah Allah, miliknya Allah. Mulkus samawati wal ard. Mulk adalah kerajaan. As-samawati wal ard, langit dan bumi. Miliknya Allah subhanahu wa ta'ala, kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu dan Allah jalla wa ala, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu syahid. Allah itu menyaksikan. Allah jalla wa ala syahidun ala kulli syai'. Kalau mau dibalik, wallahu syahidun ala kulli syai'. Allah itu menyaksikan terhadap segala sesuatu, termasuk apa yang mereka perbuat, menyiksa dari orang-orang yang beriman tadi. 6. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang fatanu, 6, yang mendatangkan cobaan, al-mu'minina wal-mu'minat, kepada laki-laki yang beriman, kaum laki-laki dari orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, wal-mu'minat, orang yang beriman dari kalangan wanita. Orang-orang yang telah mendatangkan cobaan, melakukan perbuatan tadi, kemudian, lam yatubu, asal katanya yatubu, bertaubat, tapi ada kata lam, artinya tidak, lam yatubu tidak bertaubat. Semalam ya tubuh, kemudian mereka tetap tidak mau bertobat juga. Falahum azabu jahannam. Maka lahum untuk mereka azabu jahannam. Allah telah persiapkan azab jahannam. Walahum, dan buat mereka juga azabul hariq. Azab yang hariq, artinya yang membakar, siksaan yang dahsyat, azab yang menyala-nyala yang dipersiapkan untuk mereka. Kalau ashabul ukhdud yang sudah menyiksa dengan siksaan yang pedih tadi terhadap orang-orang yang beriman juga belum mau bertaubat, maka siap-siaplah menghadapi siksa dari Allah Jalla wa'ala. Maka di sini apa? Tawaran dari Allah. Sesungguhnya mereka yang telah melakukan perbuatan tadi, thumma lam yatubu, kemudian mereka juga belum mau bertaubat. Berarti apa? Diberikan tangguh, ditawarkan oleh Allah bertaubat. Kalau mereka mau bertaubat, maka mereka akan selamat. Tapi jika sebaliknya lam yatubu, mereka belum bertaubat, maka azab yang pedih yang akan mereka rasakan. Maka di sini kasih sayang dari Allah, mereka sudah berbuat jahat seperti itu, tapi masih Allah tawarkan taubat. Naam. Kalau pintu taubat ditawarkan juga mereka belum mau mengindahkan, maka Allah sudah menyatakan falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Terulang kembali kata inna, yang insya Allah kita sudah tahu sering kata itu tersebut. Sesungguhnya alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, dan beramal salih, lahum, maka untuk mereka, itu bukan satu kata ya. Nah, lahum bukan satu kata, tetapi dua huruf. Lam dengan hum, lahum. Lam biasa dimaknakan adalah untuk, sedangkan hum maknanya adalah kata ganti mereka. Lahum untuk mereka, buat mereka, jannatun, nam, surga, tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir dari bawahnya, yakni al-anhar, sungai-sungai. Jamak dari kata an-nahru. An-nahru, jamaknya al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Dzalik, yang demikian itu, al-fawz, adalah merupakan kemenangan atau keberuntungan, al-kabir, yang besar. Allah sifatkan orang-orang yang beriman telah mendapatkan balasan al-jannah, yang jannah tadi tajri min tahtiha al-anhar, ketahuilah itu adalah kenikmatan, kemenangan yang besar, keberhasilan yang nyata sebagai balasan buat mereka. Inna batsya rabbika lasyadid. Ketemu lagi dengan kata inna. Sungguhnya batsya, siksaan rabbika, Rabbmu. Sungguhnya siksaan Allah itu lasyadid. Lasyadid bukan satu kata, tapi ada tambahan huruf. Hurufnya adalah lam sebelum kata syadid. La syadid. Syadid adalah keras. Nam. La syadid, la di situ berfungsi untuk menekankan begitu kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Inna batasya rabbika la syadid. Syadid, shin dengan shin besar dengan tiga huruf, tiga titik di atasnya. Sedangkan tanpa titik, sadid, maknanya adalah benar. Waqulu qawlan sadida. Jangan waqulu qawlan syadida. Nah, maka tampak kelirunya. Waqulu qawlan syadida. Tidak demikian, tapi waqulu qawlan sadida. Dan ucapkan oleh kalian qawlan, suatu ucapan sadida, ucapan yang benar, yang hak. Nam, ya. Beda titik saja sudah beda makna. Syadid, keras, nam, dahsyat, dan semisalnya, semakna dengannya. Sedangkan sadid adalah benar. Inna batasya rabbika la syadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu itu adalah sangatlah keras. Innahu, sungguhnya, nya di situ Allah. Huwa, dia itu Allah, yubdi'u, memulai. Memulai penciptaan, wa yu'id, dan Allah itu yu'id. Allah itu mengembalikan. Yubdi'u dan yu'id. Allah yang yubdi', yang memulai, wa yu'id, dan Allah yang mengembalikan. Naam. Wa huwal ghafurul wadud. Dan dialah Allah Jalla wa'ala yang al-ghafur, yang maha pengampun. Naam. Al-wadud, yang penyayang, yang pengasih. Naam. Kira-kira adakah keterkaitan dua sifat ini dengan apa yang Allah sebut sebelumnya? Kalau ditanya, apakah ada keterkaitan dua sifat ini ataukah tidak? Jawabannya, ya pasti ada. Setiap Allah sebutkan ayat kemudian diakhiri dengan satu sifatnya atau dua sifatnya penutup dari ayat itu, maka tentunya ada korelasinya, ada keterkaitannya. Maka di sini Allah sebutkan Al-Ghafur, pengampun. Nah, karena Allah sedang mengharap dari mereka yang berbuat bengis jahat tadi untuk mau kembali kepadanya. Ketahuilah Allah itu Al-Ghafur, Allah itu pengampun. Maukah kalian taubat? Nah, ada keterkaitannya apa tidak? Nah, kalau mungkin disebutkan sifat Allah yang lain mungkin kurang tepat. Nah, misalkan Allah sebutkan As-Sami' wa huwa As-Sami', dan Allah itu Maha mendengar. Betul, Allah sebutkan sifatnya, tapi keterkaitannya belum nyambung. Nah. Al-Wadud, yang pengasih pada hambanya yang berbuat melampaui batas seperti itu, Allah masih mengharap karena Allah memiliki sifat al-wadud, penyayang, pengasih. Nah, siapa tahu mereka mau kembali. Nah, wa huwal ghafurul wadud, dzul arsyil majid, dzu. Nah, dzu artinya yang memiliki, sama dengan dza, sama dengan dzat, wassamai dzati dzat. Lah terus apa bedanya dza, dzu? Tergantung dengan kata yang terkait dengannya. Kenapa wassamai dzatil buruj? Dzat adalah asal katanya dza, jadilah dzat karena kata yang ada mendampinginya adalah bentuk muannats, bentuk perempuan, sehingga zat. Ya. Kenapa za? Karena kata yang terkait dengannya adalah muzakkar, laki-laki. Di sini Allah sebutkan zul arsyil majid, yang memiliki arsy. Allah Jalla wa'ala yang memiliki arsy. Al-Majid, yang maha terpuji. Telah disebutkan mengapa Allah sebut Al-Arsh dan tidak sebut dengan yang lainnya, karena Arsh adalah makhluknya Allah yang paling besar. Nah, oleh karenanya Allah sebutkan kekuasaannya dengan menyebutkan Al-Arsh, karena Arsh adalah makhluk Allah yang paling besar. Naam, Dzul Arsyil Majid. Naam. Artinya, kalau kalian faham bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian besarnya, kalian mau lari kemana? Kalau kalian tetap enggak masih mempertahankan ego kalian, gengsi, sombong, tidak mau bertaubat, nanti rasakan azab Allah. Kekuasaan Allah itu maha besar. Makhluk yang paling besar itu saja adalah milik Allah Jalla wa'ala, Al-Arsh. Nah, fa'alun. Fa'alun adalah berkuasa, berbuat. Allah Jalla wa'ala bisa berbuat apa saja, lima yurid, terhadap yurid, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Mau apa kalian? Mau ngelawan Allah Jalla wa'ala? Atau kalian mau bersembunyi kemana? Lari kemana? Nah, kalian pasti akan mati dan akan menemui Allah Jalla wa'ala. Kalau kalian masih tetap seperti itu, rugilah kalian. Kalau kalian mau terima tawaran Allah, karena Allah Jalla wa'ala masih, Allah Jalla wa'ala memiliki sifat al-ghafur al-wadud, maka segera kembalilah, bertaubatlah kepada Allah. Hal ataka hadithul junud? Apakah ataka telah datang kepadamu hadithul junud? Hadith di situ maknanya adalah berita atau cerita. Naam. Al-junud, adanya bala tentara. Hal ataka hadithul junud? Yakni, siapa mereka? Fir'aun wa Thamud. Naam, bala tentaranya Fir'aun dan kaum Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Naam, bahkan alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, fi takdzib, dalam kedustaannya. Wallahu min waraihim muhit. Dan Allah Jalla wa'ala itu min waraihim, dari belakang mereka itu, muhitun, mengelilingi, meliputi. Nah, kalau kalian melakukan kedustaan, maka kalian tidak akan bisa lari kemana untuk menyelamatkan diri kalian. Wallah, karena Allah itu, Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid. Bahkan huwa nam dia yang didustakan itu Qur'anun majid adalah Al-Qur'an yang majid, yang mulia, fi lauhin mahfud, yang berada di lauhil mahfud, nam tempat yang terjaga, nam amat besar tindakan mereka melakukan kedustaan. Nah, bukan suatu hal yang kecil. Mereka justru melakukan kedustaan terhadap Al-Quran yang mulia, yang mana Al-Quran itu berada di Lauhil Mahfud. Nah, itulah surat Al-Buruj. Nah, sudah setengah jam lebih murojaah saja. Nah, semoga tentunya diharapkan bisa kita merasakan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bahas, kita ulang-ulang untuk mengingatkan agar tidak lupa, agar yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti. Tatkala kita nantinya tiba sampai kepada surat-surat yang sudah kita bahas, kita mengerti maknanya. Baik, kita lanjutkan. Siap insyaallah untuk kita melangkah menambah pembahasan berikutnya, yakni surat An-Nazi'at. An-Nazi'at adalah kata dalam bentuk jamak. An-Nazi'at. Yang bentuk tunggalnya adalah An-Nazi'at. Atau An-Nazi'atun. An-Nazi' dari kata Naza'ah, yang maknanya mencabut. Sehingga An-Nazi' apa artinya? Yang mencabut. Nah, penamaan surat itu terambil dari ayat yang pertama. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. 6. 5 ayat dulu kita berusaha untuk membahasnya sesuai dengan penjelasan dari para ulama. Surat An-Nazi'at secara urutan adalah surat yang ke-79. Surat ke-79. Yang mana terdiri 46 ayat. yang diturunkan setelah surat An-Naba. Amma yatasa'alun. Setelah itu surat ini, surat An-Nazi'at. Secara kategori Makkiyah atau Madaniyah, maka surat ini adalah Makkiyah. Surat Makkiyah. Sementara pada kitab aslinya tidak disebutkan Makkiyah atau Madaniyahkah? Tidak disebutkan. Dan tertulis bahwa surat ini turun setelah surat Al-Ma'arij. Tadi telah disebutkan surat ini turun setelah An-Naba. Sementara di dalam kitab aslinya tidak disebutkan apakah Makkiyah atau Madaniyah. Dan juga disebutkan turunnya setelah Al-Ma'arij. Wallahu a'lam. Yang kemungkinan terjadinya salah cetak. 6. Dengan alasan atau dengan kemungkinan bahwa dalam kitab asli itu juga disebutkan bahwa surat An-Naba turun setelah Al-Ma'arij. 6. Jadi Al-Ma'arij dulu, kemudian An-Naba, kemudian An-Nazi'at. 6. Ada kemungkinan seperti itu, sebagaimana pendapatnya Al-Imam As-Sakhawi. 6. Jadi kemungkinan kalau di kitab aslinya disebutkan turun setelah Al-Ma'arij, karena terloncati surat, penyebutan surat An-Naba tadi. Sehingga terkesan habis Al-Ma'arij, langsung An-Nazi'at. Padahal ada tengah-tengahnya atau jarak kedua surat tadi, yakni An-Naba. Maka An-Nazi'at, setelah itu An-Naba, barulah An-Nazi'at. Itulah sedikit berkaitan tentang surat ini. Allah Jalla wa'ala menyatakan wan-nazi'ati gharqa. Sampailah pada ayat yang disebutkan tadi, ayat yang kelima. Allah Jalla wa'ala hendak mensifatkan terhadap para malaikatnya. Di awal surat ini sampai beberapa ayat berikutnya, Allah Jalla wa'ala hendak mensifatkan terhadap para malaikatnya. Di ayat yang pertama Allah menyatakan wan-nazi'at. Maka waw di situ sekali lagi mengingatkan adalah sebagai huruf sumpah. Bukan huruf sambung, tetapi adalah sumpah. Sebagaimana kita telah ketahui tatkala membahas surat-surat yang sebelumnya. 6. Was-sama'i dzatil buruj. 6. Dan yang lainnya. 6. Maka diartikan demi An-Nazi'at. Yang mencabut, maksudnya adalah malaikat-malaikat Allah yang mencabut nyawa. gharqah, mencabutnya dengan keras. Naam. Beberapa pendapat menyebutkan makna an-nazi'at. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menafsirkan al-malaikah allati tanzi'u arwahal kuffar. Para malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang kafir. Kata beliau demikian. Sisi lain apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan juga Masruq dan Mujahid rahimahumullah, kata mereka al-malaikah tanzi'u nufus baina Adam. Naam. Nufus bani Adam. Malaikat yang mencabut jiwa-jiwa naam anak keturunan Adam. Yang berikutnya disebutkan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yakni dicabutnya jiwa-jiwa orang-orang kafir dari tubuh atau jasad mereka oleh malakul maut, oleh malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa. Min tahti kulli sya'rah, dari bawah setiap rambutnya. Wa min tahtil adhafir, dan juga dari bawah kuku-kukunya. Wa usul al-qadamain, dan dari ujung kaki-kaki mereka. Seperti dicabutnya bulu dari domba, ya, seperti dicabutnya bulu domba tadi dari domba tersebut. Nah, demikian Allah mensifatkan mencabutnya anfasul kuffar, jiwa-jiwa orang kafir. Maka Allah katakan wan nazi'ati gharqa. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Hadhihi al-iqsamat bil malaikatil kiram wa af'aluhum ad-dallah ala kamali inqiyadihim ri amrillah وإسراعهم في تنفيذ أمره. هذه الإقسامات, bahwa sumpah-sumpah tersebut bil malaikatil kiram, dengan para malaikatnya yang mulia. Wa af'alihim, dan juga perbuatan mereka, perbuatan para malaikat tadi, adalah ala kamali inqiyadihim, menunjukkan terhadap kesempurnaan sikap inqiyad, sikap tunduk mereka li amrillah, terhadap perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan kamali inqiyad, kesempurnaan sikap ketundukan. Itulah para malaikat Allah jalla wa'ala. Sebagaimana semalam juga telah disinggung, siapakah malaikat itu? Nah, apa definisi malaikat? Nah, mahsanta. Malaikat adalah ibadullah al-mukramun, hambanya Allah jalla wa'ala yang dimuliakan. Nah, alladzina la yasbiqunahu bil qaul, yang mana mereka tidak mendahului Allah dengan ucapannya. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka itu merealisasikan, mengamalkan selalu terhadap perintah Allah jalla wa ala. Dan mereka itu diciptakan oleh Allah jalla wa ala dari an-nur, dari cahaya. Nah, maka disebutkan di sini bahwa mereka menunjukkan kesempurnaan sikap ketundukan mereka terhadap perintah Allah. Tidak pernah membantah sedikit pun terhadap apa yang Allah jalla wa'ala perintahkan. Menunjukkan sekali lagi sikap ketundukan mereka. Wa isra'ihim, isra' dan menunjukkan cepatnya atau segeranya mereka itu fi tanfidhi amrihi, dalam mewujudkan perintahnya Allah. Tidak berlamban-lamban, menunda-nunda nanti, tidak langsung ketika diperintah. Tidak demikian mereka, tetapi disifatkan di sini bersegeranya mereka dalam mewujudkan perintah Allah. Maka dengan sumpah-sumpah tadi yang Allah Jalla wa'ala sebutkan terhadap para malaikatnya yang mulia tadi, annal muqsam alaihi aljaza' wal ba'as, yahtamil annal muqsam alaihi aljaza' wal ba'as bidalili al-ityan bi ahwalil qiyamah ba'da dhalik. Kemungkinan makna lain adalah bahwa muqsam alaihi, maksudnya yang dituju dengan sumpah tersebut adalah al-jaza, tentang pembalasan, wal-ba'at, tentang kebangkitan. 6. Bidalil al-ityan bi ahwalil qiyamah ba'da dzalik, dengan dalil atau dengan bukti akan diungkapkannya bi ahwalil qiyamah, terhadap kejadian-kejadian hari kiamat ba'da dzalik, setelah itu, setelah Allah nantinya menyebutkan tentang sumpahnya Allah kepada para malaikat tadi, Allah hendak menyebutkan tentang proses atau apa yang terjadi nanti di yaumul qiyamah. Hari dibalasi amalan, hari dibangkitkannya manusia, nanti kita akan sampai padanya insyaallah ta'ala. Maka itulah korelasi kenapa Allah jalla wa'ala bersumpah dengan para malaikatnya tadi. Maka jawabannya, yahtamil annal muqsam alaihi, kemungkinan padanya adalah muqsam alaihi, yang ditujukan dengan sumpahnya tadi. Allah maksudkan dengan sumpahnya tadi itu untuk apa? Allah hendak menyebutkan tentang hari al-jaza, hari al-ba'ad, dan sebagainya yang berkaitan dengan yaumil qiyamah. ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان. Mungkin juga, kata Syekh As-Si'di rahimahullah melanjutkan penjelasannya. Muqsam alaihi dan muqsam bihi. Muqsam alaihi tadi telah disebutkan maknanya adalah yang ditujukan dengan sumpahnya. Kalau muqsam bihi yang dipakai untuk bersumpah. Maka baik muqsam alaihi ataupun muqsam bihi adalah sama. Naam. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi malaikat tadi tentang para malaikat. Wa annahu aqsama 'alal malaikah li'anna al-iman bihim ahadu arkanil imanis sittah. Allah jalla wa ala melakukan sumpah terhadap malaikatnya karena keimanan kepada mereka ahadu arkanil imanis sittah, salah satu rukun iman yang 6. Jadi kita telah mengetahui jawabannya mengapa Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan nama malaikat, dengan malaikatnya tadi, karena adanya korelasi dengan kejadian yaumul qiyamah yang akan disebutkan ayat setelahnya. Dan juga dari sisi lain Allah jadikan sumpah malaikatnya tadi karena keimanan terhadap mereka ahadu arkanil islam, arkanil iman, salah satu dari rukun-rukun iman. Wa li'anna fi dhikri af'alihim huna ma yatadammanu al-jazaa' alladhi tatawallahu al-malaa'ikah indal mauti wa qablahu wa ba'dahu. Di samping itu, 6, bahwa zikri af'alihim huna menyebutkan perbuatan atau pekerjaan malaikat di sini, ma yatadammanul jaza, karena tersirat adanya balasan. 6. Adanya balasan. Alladzi tatawallahul malaikah, yang dikerjakan oleh malaikat tersebut. Indal mauti, baik pada saat kematian, wa qablahu maupun sebelum kematian, au wa ba'dahu dan sesudah kematian. Semua tadi apa keterkaitan dengan malaikat Allah Jalla wa'ala. Naam. Yang Allah tugaskan di saat kematian itu siapa? Yang Allah tugaskan sebelum kematian, artinya mencatat amalan hambanya. Yang Allah tugaskan setelah kematian hambanya. Naam. Maka di samping itu juga, mengapa Allah Jalla wa'ala tadi sebutkan bersumpah atas nama malaikatnya karena maksud tersebut, karena tugas-tugas mereka yang mulia. Naam. Maka oleh karenanya Allah menyatakan pada ayat yang pertama, wan nazi'ati gharqa. Kata Syekh As-Sa'di menafsirkan, wahum al-malaikah, mereka itu adalah para malaikat Allah, allati tanzi'ul al-arwah biquwwah, yang mencabut nyawa-nyawa itu biquwwah, dengan kuat. Wa taghriqu fi naz'iha. Naam. Dan cermat dan dalam mencabutnya, hatta takhrujar ruh, sampai ruh tadi kemudian keluar. Nah, fatujaza bi'amaliha, maka setelah itu akan dibalasi amalannya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullahu taala, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang marfu', dengan lafadznya al-mayyitu tahdhuruhu al-malaikah, bahwa orang yang akan meninggal dunia itu akan didatangi oleh malaikat. Fa idza kana ar-rajulu salihan, maka jika orang itu saleh, qalu, maka malaikat tadi menyampaikan, menyatakan, ukhruji ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. 6. Kanat fil jasadit tayyib, yang berada di dalam jasad yang baik. Ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah, keluarlah engkau dengan keadaan mulia. 6. Ukhruji hamidah, keluarlah engkau dalam keadaan mulia. Wa abshiri biruhi waraihan. 6. Warabbu ghairi ghadban, bergembiralah dengan rahmat dan wewangian, dan juga Rabb yang tidak murka. Demikian disampaikan oleh para malaikat Allah Jalla wa'ala kepada hambanya yang saleh. Fala yazalu yuqalu laha dhalik, maka hal itu terus masih dikatakan kepadanya, hatta takhruja fiha ila sama', sampai ruhnya tadi keluar menuju langit. Fayuftahu laha, lalu dibukakan pintu untuknya. Fayuqalu, maka akan ditanya dia, man hadha, siapa ini? Wayaqulun, maka mereka menyatakan bahwa fulan, bahwa dia ini si fulan. Maka kata penduduk langit, marhaban bin nafsit tayyibah kanat fil jasadit tayyib, selamat datang bagi jiwa yang baik yang ada di dalam jasad yang baik. Udkhuli hamidah wa abshiri bi ruhi wa raihan wa rabbi ghairi ghadban, masuklah engkau dalam keadaan mulia di tempat ini, dan bergembiralah engkau dengan ruh dan Rabbmu yang dalam keadaan tidak murka. Fala yazalu yuqalu laha dhalik hatta yantahiya ila biha ila sama'i allati fiha Allahu Azza wa Jalla. Maka terus kalimat itu dikatakan, disebut-sebut kepadanya, sampai dia terakhir dibawa menuju langit. Allati fiha Allahu Azza wa Jalla, yang dimana di sana berada Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha mulia dan maha agung. Wa idha kana ar-rajulus su, sebaliknya ketika jiwa itu, orang itu adalah jelek. 6. Qala ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, maka dikatakan kepadanya, keluarlah wahai jiwa yang keji. Kanat fil jasadil al-khabith, yang berada pada jasad yang keji pula. Ukhruji dhamimah. Keluarlah engkau dalam kondisi yang tercelah. Wa abshiri bihamimin wa ghassaq. Dan bergembiralah. Naam. Dengan air yang mendidih. Dan air yang sangat dingin. Naam. Wa akhar min syaklihi azwaj. Juga siksaan yang bermacam-macam. Fala yuzalu yuqalu laha dhalik hatta takhruj. Yang kalimat tadi disampaikan terus sampai ruhnya tadi keluar. Thumma yu'raj biha ila sama. Maka kemudian diangkat ruhnya tadi ke langit. Fala yuftahu laha. Maka tidak dibukakan baginya. Maka tidak dibukakan pintu langit. Wa yuqalu man hadha. Maka kemudian ditanyakan kepada dia, man hadha, siapa ini? Wa yuqalu fulan, bahwa dia adalah si fulan. Wa yuqalu, maka dikatakan lagi kepadanya, la marhaban bin nafsil khabithah. Selamat, tidak ada selamat datang terhadap jiwa yang jelek. Kanat fil jasadil khabith. Pada jiwa atau jasad yang jelek. Irji'i dhamimah. Keluarlah, kembalilah engkau, wahai jiwa yang jelek. Fa'innaha la tuftah laka abwabus sama. Tidak dibukakan bagimu pintu-pintu langit. Fa'yursalu biha minas sama. Thumma tasiru ilal qabr. Maka dikirimkan dengannya dari langit. Kemudian dia di kembalikan ke kuburnya. Demikian nasib dua kelompok manusia. 6. Manusia atau orang yang saleh dan bagaimana orang yang su, orang yang jelek. 6. Maka orang yang beriman nantinya akan dicabut nyawanya dengan ringan pula. 6. Sementara orang kafir akan dicabut dengan cabutan yang keras sebagaimana ayat yang pertama, wan-nazi'ati gharqa. Adapun orang yang beriman, apa yang Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, nanti ayat yang kedua, wan-nasyitati nashta, bahwa malaikat mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman dengan lemah lembut. Semoga kita digolongkan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai hambanya yang benar-benar beriman, dan kemudian kita pun mengakhiri dunia ini dicabut nyawa kita dengan lemah lembut oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita jumpai kehidupan akhir kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah dan kita layak untuk dimasukkan ke dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dari apa-apa yang telah kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.